Sejak pada SNP Indonesia. Binuang, binuang. Harapan Binuang Muda, terima kasih. Terima kasih, habis. Tasik. Warga Binuang kita gemar bareng.